dengan kalangan dalam kitab Sahih Muslim itu telah sampai di dalam kitab Iman bab akhir kandil nari khurujan baru akhir kandil nari khurujan, yakni bab ahli neraka yang terakhir keluar. Itulah itu. Kalau nomornya jadi berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala hajjadana Uthman bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali illahuma an Jarir qala Uthman hajjadana Jarirun al-Mansur an Ibrahim an Abida an Abdillahi bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيقيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيقيل إليه ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. Kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya dan ahli syurga yang terakhir yang masuk ke dalam. Seorang lelaki yang keluar daripada api neraka dalam keadaan merangkak, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah, maka masuklah syurga. Maka dia pun mendatanginya yang syurga. Maka dia khayalkan atau dibayangkan kepadanya bahawa syurga itu telah penuh. Lalu dia kembali dan dia berkata, wahai Tuhanku, aku mendapatinya penuh. Maka berfirman Allah SWT kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Dia berkata, berkata Nabi SAW, dia mendatanginya yakni syurga, lalu dibayangkan, dikhayalkan kepadanya bahawa dia penuh. Dia kembali dan berkata, wahai Tuhanku, aku mendapatinya penuh. Fayaqulullahu la, maka Allah pun berkata kepadanya, pergilah, maka masuklah ke dalam syurga. Maka sesungguhnya bagimu adalah yang seperti dunia ini dan 10 kali sepertinya. Ataupun sesungguhnya bagimu 10 kali dunia. Nabi Hassan bersabda dan Allah SWT berfirman dan lelaki itu berkata, atas karubi, apakah engkau mengulur-ulurkan aku ataupun apakah engkau mengetawakan aku sedangkan engkau al-Malik. Dia berkata yang Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehinggalah nampak gigi gerahamnya. Qal, dan dikatakan, dan adalah dikatakan bahawa itulah ahli syurga yang paling rendah tempatnya. Di hadis ini dikuatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab ini, di bawah bab ini, itu bab ahli neraka yang terakhir keluar dari kadernya. Dan Imam Bukhari juga telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya bab sifat surga dan neraka, dan juga di dalam kitab At-Tauhid, yaitu bab kata-kata ataupun firman Allah pada hari kiamat beserta para anbiya dan selain mereka. Jadi di dalam Sahih Muslim ini, hadis ini ada di dalam satu tempat. Adapun kalau kita buka di Sahih Bukhari, kita tak jumpa dalam kitab iman, tapi kita jumpa dalam kitab Al-Iqaf dan juga kitab Tauhid. Daripada penerangan ataupun title yang diberikan Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, apa dia? Kada murad firman Ar-Rab Tuhan pada hari kiamat berserta dengan para anbiya dan selain mereka. Yang ini nak isbatkan kesan daripada hadisnya daripada Imam Bukhari ini adalah Allah SWT berfirman, berkata-kata pada hari kiamat secara langsung dengan anbiya dan selain anbiya. Jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah SAW telah menceritakan tentang orang yang akhir kali keluar daripada neraka, dan dialah yang akhir kali masuk syurga. Jadi sebelum ini dia belum masuk syurga lagi, tetapi dia terkandas di dalam api neraka diakibatkan oleh disebabkan dosa-dosanya yang dia lakukan, lalu akhirnya Allah SWT telah mengeluarkannya. Siapakah orang ini? Maka Rasulullah SAW ceritakan dia adalah seorang laki-laki Rasulun yang keluar daripada api neraka habuan dalam keadaan merangkak. Kita semua tahu merangkak yang ini dengan kaki dan tangan di atas tanah. Sudah keluar daripada api neraka. Lalu Allah SWT telah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah syurga. Jadi keluar daripada api neraka, Allah SWT perintahkan dia masuk ke dalam syurga. Tetapi apabila dia sampai ke syurga, dikhayalkan kepadanya seolah-olah syurga dah penuh. Syurga dah tak ada tempat lagi untuk siapa-siapa pun. Mana nak duduk ni, dah penuh dah. Tetapi apakah ini benar? Jawabnya tidak. Kerana Nabi SAW kata apa? Fayukhayyalu ilaiha. Fayukhayyalu ilaihi. Maka dikhayalkan, dibayangkan kepadanya dah penuh. Jadi ini kita katakan adalah satu ujian baginya, ataupun oleh kerana dia terlampau sangat rasa dia tak layak, ataupun dia rasa hairan dan takjub dapat masuk syurga ni, dia tengok tak ada tempat lagi. Itu kemungkinan. Lalu apa dia buat? Dia kembali dan dia berkata kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, aku dapati syurga dah penuh, mana nak masuk? Jadi ngadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk pergi dan masuk syurga. Sekali lagi dia pergi dan sekali lagi dikhayalkan kepadanya bahawa syurga dah penuh. Dia balik semula. Dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dapati syurga dah penuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini berkata kepadanya, pergilah dan masuklah syurga, dan untuk engkau adalah seperti dunia. Yakni kawasan syurga tu bukan penuh. Dunia ini, seluas dunia ini adalah bahagian engkau. Maksudnya ada banyak lagi kosong. Bukan itu saja, tapi Allah SWT kata, dan 10 kali sepertinya. Yang ini ada 11 kali. 11 kali dunia. Punya besar untuk orang yang akhir keluar daripada neraka, orang yang akhir nak masuk syurga. Cuba bayangkan orang yang mula-mula masuk syurga, banyak dia dapat. Berapa besar dia dapat? Yang akhir ni dapat 11. Ataupun yang ni perawi itu ragu-ragu, ataupun bagimu adalah 10 kali dunia. Yang ni bukan 11, tapi 10 lah. Tadi bagimu untuk dunia ni dan 10 kali, yang ni dah 11, yang ni 10. Jadi ni ragu-ragu dan perawi tak memudaratkan hadis ini, tak jadikan dia do'i pun. Lalu dia berkata, apakah engkau olok-olokkan aku, wahai Allah, Aku tengok dari penuh kau terus masuk tak lepas tu ada 10 kali pula. Ataupun kau ketawakan aku, wahai Allah. Ini juga syak daripada roh, daripada rawi. Apakah dia kata ejek-ejek tasfak ataupun tasfak. Sedangkan engkau al-malik, sedangkan engkau adalah raja. Raja buat apa nak uluh-uluhkan orang? Nak kasih-kasih, betul lah. Ni ambil engkau lah, apa ni, 10 ribu. Padahal dia kasih cuma ringgit saja. Ini bukan orang yang apa ni, kita katakan yang besar-besar buat macam gini. Dia kasih, betul lah. Jadi adakah engkau nak buat macam gini dengan aku, sedangkan engkau al-malik, raja, sang raja. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW apabila menceritakan ini, dia telah ketawa. Dia telah apa? Ketawa. Dan ketawanya itu kira kita katakan agak besar, kerana sehingga nampaklah nawajiduhu di gerahamnya. Ataupun sebagian ulama, nanti kita akan baca sikit, kau katakan adalah gigi taringnya. Yang benar adalah gigi gerahamnya. Yang ini ketawa yang sampai nampak. Adalah ketawa tutup-tutup mulut. Tapi nanti tak salah kali ini, dia ketawa besar. Dan telah dikatakan, yang ini orang itu adalah orang yang paling rendah darajatnya dalam syurga. Paling rendah. Jadi hadis ini sebenarnya nak ceritakan tentang sifat surga, apakah yang disediakan oleh Allah SWT kepada penghuni surga. Dan kalau kita dapati Allah SWT amat banyak mensifatkan surga, apa yang dihiaskan untuk surga. Dan ini, yakni sifat-sifat ini diberitahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara detail, yang tidak diberikan, yang tidak disifatkan, dikhabarkan kepada umat-umat sebelum ini. Maka siapakah yang, ataupun siapakah yang akan menyambut, yang ingin mengejarkan surga ini? Itulah yang dikatakan oleh Ubail Ibn Ayyad rahimahullah ta'ala. Kalau seorang daripada orang masalah, dia berkata tidak disifatkan surga ini dengan begitu terperinci sekali hiasan-hiasannya oleh Allah SWT kepada satu umat pun sebelum umat ini. Tidak aku menjumpai seorang yang mencarinya, yang mengejarnya. Jadi tujuan diceritakan tentang sifat-sifat surga adalah untuk apa? Untuk umat ini bersemangat untuk mendudukinya, untuk mendapatkannya. Jadi yang ini, hadis ini menceritakan tentang akhir ahli surga yang masuk surga. Dan itu adalah kedudukan yang paling rendah. Maka kita cubalah bayangkan, yang tak boleh terbayang, bagaimanakah besarnya nikmat yang didapati oleh ahli surga yang lain. Jadi kalau atas ni macam mana lagi besar? Yang atas lagi atas, bagaimana pula dengan orang-orang yang soleh, anbiya dan sebagainya? Tentu sekali diberikan nikmat yang lebih besar daripada itu. Dan ini hadis ini, kalau kita ingat lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala selepas bab mengisbatkan syafaat dan mengeluarkan muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT daripada api neraka. Jadi apa kaitannya? Jadi adalah umum semua orang yang keluar daripada neraka. Yang ini khusus menceritakan tentang keadaan orang yang akhir keluar daripada api neraka. Dan ini tentu juga dikeluarkan dengan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia tak keluar. Jadi kalau kita lihat syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hadis ini, kita ambil yang terpenting saja. Sabda Nabi SAW, rajulun yakhruju minan nari hadwan, lelaki keluar daripada api neraka dalam keadaan merangkak. Dan di dalam riwayat lain zahkan, berkata ahli lugha, al-hadwu al-mashyu ala al-yadaini wa al-rajulain. Al-Harbu merantau ini adalah berjalan atas dua buah tangan dan dua buah kaki. Dan mungkin pula mereka berkata atas dua tangan dan dua lutut. Dan ada pula mungkin mereka katakan atas kedua tangannya dan tempat duduknya, yang ini lututnya. Itu semua makna yang boleh kita tafsirkan makna merangkak ini. Dalam bahasa apa ni? Dalam bahasa bahasa Arab. Yang cakap ni ahlul lughah. Itu maknanya al-habu. Baik, jadi kita dah faham dah maknanya. Kerana yang lain itu mencerahkannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadkharubi aw tadhakubi wa antal maliku?" Apakah engkau mengidik-idik aku, mengolok-olokkan aku atau mengetawakan aku sedangkan engkau al-malik, seorang raja? Ini adalah syak ataupun ragu-ragu daripada perawi. Apakah dia berkata, apakah engkau mengidik-idikkan aku atau mengetawakan aku? Jadi ini datang daripada perawi. Maka kata Imam Nawawi, jika yang berlaku kainkan Allah kerafinah fil amri atas haku di pemakna. Adapun kalau yang berlaku itu adalah apakah engkau mengetawakan aku, maka maknanya adalah apakah engkau mengejek-ejekkan aku. Kerana orang yang mengejek-ejek pada adatnya dia mengetawakan siapa yang dia ejek-ejekkan. Maka diletakkan ketawa itu pada tempat asyukiyah, tempat ejek-ejek sebagai majaz. Adapun makna atas karubi, apakah engkau mengejek-ejekkan aku, maka di sini ada beberapa pendapat. Jadi kata Imam Nawawi, syak ataupun keraguan daripada perawi ini berkenaan dengan kalimat apakah ini ejek-ejek ataupun ketawakan. Katanya dulu maknanya tak sama. Apa yang maknanya? Apakah maknanya? Iaitu maknanya adalah mengejek-ejekkan. Kalau ketawa pun maknanya ejek-ejek. Kalau ejek-ejek, ejek-ejek. Kenapa tak boleh ketawa? Sebab dia dah katakan, kalau orang yang ketawa tu pun biasanya, orang yang mengejek-ejekkan tu biasanya dia ketawa. Jadi maknanya kat sini adalah ejek-ejek, walaupun dia bukan betul-betul ketawa. Dan ini adalah kita katakan takwil Ash'ari ataupun takwil dalam manhaj mazhab Ash'ariyah. Dan ini diikuti oleh Imam Nawawi. Dan kita teruskan, kata Imam Nawawi, pendapat tentang makna mengejek-ejekkan. Macam mana nak tafsirkan ejek-ejek? Kalau ketawa, tafsirannya adalah mengejek-ejek. Kalau mengejek-ejek pula, apakah tafsirannya? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang dikatakan oleh Al-Maridi, kita kena ingat lagi, Al-Maridi adalah kitab yang asli yang carakan Sahih Muslim. Namanya Ikmalul Al-Mu'lim di Fawaid Muslim. Nama kitabnya Al-Mu'lim di Fawaid Muslim Al-Maridi. Dia adalah seorang ulama usul fiqh. Kemudian datangnya Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, dan dia kata, dia tulis kitab Ikmalul Mu'lim, penyempurnaan kitab Mu'lim. Bukan makna kitab pertama tadi tak sempurna, cuma dia apa, mana yang apa tu, yang kurang dia tambah-tambahkan. Kitab dia sempurna sampai habis ditulis, tapi dia cuma tambah-tambahkan faedahnya dari sini. Jadi di sini, kalau kita nak tahu kat mana ni, kita rujuk kitab dia, iaitu Fawaid Al-Mu'lim, Fawaid Muslim. Berkata Al-Maziri bahawa bahawasanya ia keluar, yakni kalimat tasawuf ini, ejek-ejek ini keluar daripada sudut muqabalah yang wujud di dalam makna hadis. Muqabalah ni maknanya kata-kata yang berlawan. Ini adalah istilah dalam ilmu balaghah. Yani kalau engkau apa ni, kita katakan seperti dalam dia mengejek, kita mengejek balik. itu bukannya betul-betul nijis, tapi dia sebenarnya mukabalah, lawan daripada perbuatan tadi. Bukan daripada mulanya nak nijis, tetapi lawan daripada perbuatan orang ini, respon kat mukabalah. Yang wujud dalam makna hadis, bukannya dia keluar dengan lafaz hadis. Maknanya bukanlah lafaz tu maksudnya. Kerana apa? Kerana lelaki ini telah berjanji kepada Allah SWT berkali-kali bahawa dia tidak akan bertanya selain ataupun memintanya selain apa yang dia minta. Jadi kalau kita ingat lagi hadis sebelum itu, dua ayat lain mengatakan, apa kau nak sekarang ni? Aku nak dekat kat sini. Lepas apa lagi? Nak tanya apa lagi tak? Tak nak. Nak minta apa lagi tak? Tak nak. Betul janji, betul janji. Dah janji semuanya, dia nak ni pula, dia nak ni pula, dia nak ni pula. Jadi macam mana keadaannya? Apa yang berlaku adalah apabila dia dah janji berkali-kali itu, dia mungkin janji radam. Jadi kemungkinan janjinya itu sekarang dah macam apa, dia main-mainkan siapa? Allah SWT. Fahalla radaruhu mahalla listizahi wa tafriyah. Dia seolah-olah lelaki ini kata Al-Majiri ini, dia telah mengijik-ijikkan Allah SWT. Janji mungkin main-main lah ni. Macam dia ijik-ijikkan. Maka dia pun, yang lelaki ini pun mentakdirkan, menyangka bahawa firman Allah SWT, pergilah masuk syurga ni semuanya, datang balik penuh-penuh ni, sebenarnya Allah SWT nak main-mainkan dia lah. Balik muka, muka malah balas balik. Jadi dia dinampakkan sebagai penuh dan sebagainya, semuanya adalah untuk apa? Untuk apa ni, macam kita katakan tu, suppress dia punya perasaan tu, nak masuk dan main-mainkan dia sebagai balasan jazaa lima taqaddam min ghadarihi. Balasan untuk apa dia punya mungkir janji dia berkali-kali itu. Jadi nak hukuman yang ini hukumannya. Maka dinamakan balasan ini al-sukhriyah. Apa makna sukhriyah? Iaitu ijik-ijikkan. Jadi apa maknanya, apakah engkau ijik-ijikkan aku? Yang ini maknanya, apakah engkau menghukumkan aku? Dengan memberikan macam-macam ni, nampak macam bagus apa semuanya. Jadi itu adalah taklim ataupun tafsiran daripada salah seorang ulama Al-Nazili. Tetapi takwil ini ataupun makna ini adalah makna yang amat jauh. Kenapa jauh? Pertama sekali, makna sufriya ni betul-betul ejek. Orang kalau cakap asal dia adalah kalimat itu adalah makna yang zahir. Kalau di maknanya semua orang tahu adalah mengejek-ejek. Jadi dia kata kepada Allah SWT, apa kau kau ejek-ejekkan aku? Jadi apa maknanya Allah ejek-ejekkan aku? Ejek-ejekkan aku ni maknanya apakah engkau ejek-ejekkan aku? Itu memang maksudnya. Dan bukan dia bermaksud untuk mengapa tu menghina ataupun tidak ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bahkan sebaliknya. Nanti kita akan lihat. Walau besar ni ada pun pendapat kedua, dan ini dikatakan oleh Abu Bakar Al-Sufi. Dia tahu lah awak ada ulama mana. Ulama tu Al-Sufi. Bahawa maknanya adalah menafikan Al-Sufriyah, menafikan ejek-ejek yang tak boleh berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annahu qala a'lamu annaka la tahza'u bi li'annaka rabbul alamin. Seolah-olah dia kata apa? Aku mengetahui bahawa engkau tak mengejek-ejekkan aku sebab engkau adalah Tuhan sekalian alam. Dan apa yang kau berikan kepada aku daripada kebanyakannya nikmat dan pemberian, wal'afani di dunia dan berlipat kali ganda besarnya dunia ini adalah benar. Aku tahu pun kau cakap benar, banyak Allah. Tetapi yang mengherankan, walakin al-hajaba annaka a'taitani hadha wa ana ghairu ahlin lah. engkau telah memberikan aku ini, sedangkan aku bukanlah ahlinya, aku tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi apa makna kat sini atas tarbi? Apakah kau menginginkan aku? Maknanya engkau tidak menginginkan aku. Cuma masalahnya apa? Aku yang tak layak. Dan ini kata Abu Bakar Rasulullah ini, wal hamzah ani fi atas tarbi hamzatu nafyin. Hamzah menafikan. Makna Hamzah A kat sini menafikan. Bukan A maknanya istiham, maknanya bertanya. Dia bukan Ara'aita, apakah kau telah lihat? Bukan. Alam Tarakai, bukan. Apakah kau tidak akan kau lihat? Bukan. A kat sini maknanya engkau tidak mengejek-ejek aku. Fahadha kalamun munbasifun mutadallilun. Dan ini, yang kata-kata lelaki tadi adalah kalam munbasif yang kita kata orang tu yang melebar, yang cantik, yang apa ni, direct, yang kena pada maknanya. Apakah ini boleh diterima? Jawabnya boleh. Sebab dalam bahasa A boleh makna tidak, boleh makna tidak. Bagaimana dalam firman Allah SWT, dalil dia apa? Daripada Al-Quran dalam surah Al-A'raf, atuhlikuna bima fa'alat tufaha'u minna. Ceritanya adalah Nabi Musa AS diperintahkan untuk pilih 70 orang daripada kaumnya ke tempat Allah SWT. Dan sampai ke sana apa? Maka afalakumut fa'iqa ataupun fa'iqa, yang ini mereka dimatikan. Lepas tu apabila mereka dibangunkan, Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau apakah engkau ingin membinasakan kita disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh di antara kita. Jadi bukan maknanya apakah engkau ditanya, apakah engkau nak hapuskan kita, tetapi engkau tidak akan hapuskan kita. Itu antara tafsir di dalam ayat tadi, ayat surah Al-A'raf. Jadi A dekat sini maknanya la, la tuhlikuna, maknanya jangan engkau binasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang jahil di antara kami. Dan di dalam hadis ini macam mana kita nak masukkan atas harubi, janganlah engkau mengejek-ejek aku. Kalau asap hakuki, janganlah engkau mengetawakan aku. Itu semuanya ada dalam bahasa Arab. Ini boleh terima. Okay, wa qawlu salih, dan pendapat yang ketiga, makna sukhriya, makna ejek-ejek ini. Berkata Al-Qabi'liyah rahimahullah ta'ala, bahawa adalah kalam ini keluar daripada seorang lelaki yang tidak boleh menjaga lagi apa, memelihara apa yang dia katakan, kita dapat kawal apa yang dia katakan, disebabkan dia telah mendapatkan kesukaan yang amat sangat. Jadi kita sampai tak terkawal apa yang dia cakap. Dibulu bima dan yaktur bibali. Kenapa dia gembira sangat? Sebab dia telah mendapat sesuatu yang tidak dia terfikir dalam kepalanya dia akan dapat. Maka tidaklah, maka lidahnya dah tak dapat lagi mengawal lagi kata-katanya. Dahsyan wa farahan, dalam keadaan dahsyat dan dalam keadaan amat gembira. Maka dia pun mengatakannya, sedangkan dia tidak mengiktirafkan hakikat maknanya. Maka dia telah seperti adatnya apabila di dunia dahulu, apabila dia berkata-kata kepada makhluk. Yang ini macam mana kalau dia suka sangat, kalau dalam dunia dia cakap dengan makhluk, jangan mainkan aku, semua keluar balik. Pasal apa? Dia dah tak dapatkah kawan, dia tak sadar bahawa dia tengah berkata-kata dengan Allah SWT. Kenapa? Kerana terlampau gembira. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, berkenaan dengan lelaki yang terakhir atau lelaki yang lain, al-akhar, bahawa dia tidak dapat mengawal dirinya apabila dia telah terlampau gembira, sehingga dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuka, wahai Allah, engkau lah hamba ku dan aku lah Tuhan kau. Terima kasih banyak. Sampai macam itu niat kita apa ni? Hadis dalam Riyadhus Salihin ada berkenaan dengan taubat. Allah SWT dah bergembira dengan taubat hamba-Nya lebih daripada seorang lelaki yang laju, yang cerita dia panjang tu, dia dah dekat padang pasir, dia tidur tentu dia punya barang-barang, dia punya binatang semuanya hilang. Lepas tu dia cari-cari tak jumpa, dia dah putus asa, dia tahu dia dah nak mati lah ni. Dia pun baring, dia tidur penat. Lepas tu dia bangun, dia nampak apa yang hilang tadi, dia pun kata dia gembira sangat, wahai Allah, engkau lah hamba ku, aku lah Tuhan kau. Apa min syiddatil farah, dia silap kerana terlampau sangat gembira. Jadi kata Al-Qadhi'iyah, keadaan orang yang ini, yang keluar dari neraka ni, yang terakhir masuk surga ni, sama dengan orang tadi gembira sangat. Jadi kata-kata seperti ini tak ada makna. Tak ada makna. Dia tak maksudkan, tak etifatkan maknanya. Ada dalil tak untuk ni? Jawabnya ada. Boleh kena takwil ni kalau ada dalilnya. Oh, tengok sini dalilnya. Dalilnya adalah dalilnya adalah riwayat berikutnya. Dalilnya adalah riwayat berikutnya. Nanti kita akan bacakan satu sebelum nanti lagi riwayat berikutnya. Baik. Kemudian berkata Imam Nawawi lagi, wa'lam ketahuilah, sesungguhnya telah terdapat di dalam riwayat-riwayat atas Harubi, yakni apakah kau menginjek-injekkan aku, dan dia adalah sahih. Dan dikatakan bahawa sahir tu minhu, aku telah menginjek-injekkannya, wa sahir tu bihi, aku telah menginjek-injekkannya. Sama juga lah, bahasa Arabnya cuma minhu dengan bihi, duduk boleh. Adapun yang pertama, minhu tu adalah lebih sahih dan lebih masyhur, dan Al-Quran telah datang dengan lafaz macam tu. Sahihtu minhu, sahirallahu minhum. Jadi bukan dengan bihi, tapi bihi pun boleh juga. Adapun sahih yang kedua tu fasih. Yang pertama lebih fasih, asah. Yang kedua fasih juga, bukan tak fasih. Dan telah berkata sebagian ulama, hadiatnya didatangkan dengan ba', dengan huruf ba' bihi itu, jika kita inginkan maknanya. Seolah-olah bila kita katakan Atas tazu bi, yang apakah engkau telah menginginkan aku. Itu tak jelas, tak jelas kan? Jadi yang penting dalam bahasa Arabnya tak ada masalah. Okay, kemudian sabda Nabi SAW, aku telah kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga dah ternampak gigi gerahamnya, iaitu dengan jin dan zal mu'jamah dan sebagainya. Berkata Abu Abbas Ta'lab, iaitu seorang ulama lughah, dan jumhur ulama daripada ahli lughah, dan tentang lafaz-lafaz hadis yang ganjil, dan selain mereka, bahawa makna daripada nawajib adalah anyab. Anyab ni maknanya taring-taring. Ini gigi taring, sampai nampak gigi taring. Dan dikatakan pula yang maksud daripada bawahik, yang maksud daripada nawajib ini adalah bawahik. Bawahik ini juga adalah apa, bahagian dalam gigi. Ada pula yang kata adalah abrad, gigi raham. Dan yang akhir ini, yang geraham ni adalah yang paling masyhur bila kita lepaskannya di dalam bahasa Arab. Kemudian namun yang lebih tepat di kalangan jumhur, dan apa yang kami telah kedepankan, bahawa bolehnya ketawa. Ini sekarang dah masuk hukum ketawa, boleh tak ketawa? ke makro ke ataupun ke adab, tak beradab dan sebagainya. Yang benar apa dia? Tidak makro. Yajuz yakni boleh. Dan dia tidak makro pada sebahagian tempat. Dan dia tidak menjatuhkan muruah, yakni marwah seseorang jika tidak melebihi had yang kebiasaannya dan seperti daripada dan jika ia daripada orang sepertinya dan pada tempat seperti itu. Ini nak kena jelaskan sikit. Jadi ketawa ni tak makruh dengan syarat dia tidak pernah melebihi kebiasaan. Tapi kebiasaan siapa? Ada orang ketawa besar, ada orang ketawa ke kecil, itu biasa dia. Jadi nak kira macam mana? Kita kira daripada orangnya dan keadaannya. Tengok daripada orang sepertinya, bukan dia punya, orang sepertinya. Dia golongan apa? Dia golongan businessman. Businessman dia ketawa biasanya macam ini. Kalau ulama dia ketawa macam ini, kalau raja-raja dia ketawa macam ini. Jadi kalau dia pun raja, dia punya ketawa tak boleh lebih daripada raja-raja dia ketawa. Kalau lebih, ini dah jatuh kan, dah memalukan, betul tak? Kalau pegawai-pegawai lain yang rendah-rendah punya ketawa macam itu, dia pun tak boleh lebih. Macam itulah, ulama punya ketawa pun macam itu, dia tak boleh lebih. Kemudian tengok keadaannya. Tak semua tempat boleh ketawa, betul tak? Okay. Kemudian tempat-tempat yang boleh ketawa pula ni, ada tempat ketawa macam ini, besar punya, ada ketawa kecil punya dan sebagainya. Ini kita nak pula terangkan ni, sebab itu adalah guideline untuk membolehkan ketawa. Sebab ni dalam bab adab. Ulama zaman dulu ambil berat berkenaan dengan adab, kerana dalam isu meriwayatkan hadis, lalu diterima hadis, ditolak hadis, kadang-kadang dia lihat karakter orang tersebut banyak ketawa sangat, orang tak boleh hadis dia. Kalau zaman sekarang makan es krim berdiri tepi jalan, dah tak ambil hadis dia. Zaman dulu tak pakai tumpuk pun, katakan zaman tak ambil, tak ambil hadis hadisnya. Kita tengok sekarang, orang yang suka gurau-gurau, main-main dengan orang, takat-takat orang, dia tak ambil hadis dia. Rasa ada satu perawi hadis tu, dia sebenarnya perawi hadis, dia hafal lagi, hafalan dia bagus. Tapi dia suka main-main dengan orang. Malam-malam, sebelum subuh, dia datang ke tempat orang punya tempat ambil wuduk kola tu, dia taruh dakwat. Orang tak nampak ambil wuduk. Lepas tu besok, orang biru semua muka, tangan semuanya. Siapa ni kerja? Perawi hadis ni. Oleh kerana itu, tak dia ambil hadisnya. Jadi kalau orang kata tak boleh ambil hadis dia kerana sebab-sebab, awak kena kaki apa sebab-sebab dia. Pasal ulama tak suka ambil hadis daripada orang tu. Orang lain tak tahu. Orang yang akan tak ada patut. Jadi itu antaranya. Dalam bab tu banyak, satu belajar ilmu hadis banyak. Kemudian masalah macam mana nak aplikasi pada zaman sekarang. Zaman yang dah tak ada apa lagi, malu pun dah tak ada lagi. Masih tahu tak orang tak pakai tumpuk boleh tak ambil hadis dia. Dah tak ada even sekarang ni. Macam mana? Zaman sekarang ada orang yang apa tu kita katakan ketawa besar-besar. Tak ada apa-apa pula kan. Tapi kejap lagi boleh kubah. Kejap lagi boleh keluar lah forum. Macam mana? Ada orang boleh nyanyi. Boleh main gitar boleh apa semuanya. Tapi lepas tu apa? Lepas tu mengajar kat masjid. Jadi moderator ke apa. Tak tahu lah zaman sekarang pun tak. Kita nak cakap. Tapi kalau ikut zaman dulu ni semua hadis. Ni semua hadis. Tak boleh pakai. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata apa? Dia tidak menjatuhkan muruah selama mana dia tak melebihi kebiasaan dan keadaan yang tadi disebutkan. Muruah ni maknanya apa? Maknanya adalah memalukan. Jadi kita kena lihat budak-budak yang ketawa mesti diringankan betul tak? Yang agak matang sikit, berat sikit dia punya bab-bab ketawa dan sebagainya, adab-adabnya. Yang lagi dah tua tu mesti adabnya lebih lagi keras lagi. Tapi kadang-kadang sekarang yang pun miran tak puas tu, main dalam yang belum minum dan apa semuanya, ada macam orang-orang lain yang budak-budak lah. Jadi kita dapat ini pun menjatuhkan muruah. Apa hukum jatuhkan muruah? Jadi dalam keadaan-keadaan seperti menerima hadis dan menolak hadis, dia ada dalam babnya. Tetapi kalau dah teruk sangat, dia jadi haram. Maknanya kalau walaupun asalnya tak haram, dia dah makro, dia jadi haram. Kita tak boleh merendahkan diri kita di sisi mata orang ramai. Itu bukan bab tawaduk dan sebagainya. jangan masuk dalam bab apa ni, konon dia katakan adalah dalam kitab-kitab mengatakan kita juallah kuih apa semuanya kan, awak nak test awak punya sabar, awak punya tawaduk, awak jatuhkan diri awak. Jadi biarkan apa ni, budak-budak kampak, kampak batu kat awak. Kalau awak dah lepas macam itu, barulah awak boleh jadi muda di sisi Allah SWT. Awak cek hiap kamu je, awak akan lupa benda-benda ni semua. Macam mana nak tazkiyah sunnah, nak sucikan hati dengan cara-cara macam macam ini. Dia suruh budak apa ni, budak dia dan sebagainya, apa ni? Awak tahu tak sebagian syarikat ada orang macam tu? Supaya apa? Supaya dia bersihkan hati dia, dia punya sifat apa marah, dia punya sifat sombong ke apa. Jadi dia akan budak-budak pukul dia, budak-budak injik mati hamun dia semuanya. Dan lepas tu nanti barulah hati dia dah bersih. Macam itu ke riabah, exercise yang kita lakukan untuk bersihkan hati. Jadi ini semua pakai apa? Pakai akal, pakai perasaan, pakai hawa nafsu, pakai berhubung dan sebagainya. Ini syekh-syekh yang tak betul yang ajar. Tapi malamnya orang ikut, dan orang anggap ini lebih special, lebih khusus daripada yang biasa-biasa baca buku-buku ni semuanya. Tugas kita ni semua adalah perkara yang khas jadah bid'ah dalam menyucikan hati. Banyak kan sekarang, zaman-zaman sekarang nak bersihkan hati, kalau ada masalah dada dan sebagainya, ada buat cara yang tertentu, jikir kuat-kuat dan sebagainya. Konon apa? Konon nak bersihkan penyakit ketagihan kepada dada. Bagus pula. Lepas tu berjaya pula. Taruhlah berjaya pula. Boleh pakai tak formula ni? Sebenarnya kita pernah ceritakan tentang sebab. Sebab nak ingat lagi pada sebab. Kita nak gunakan sebab tu kena lihat. Kalau dia syar'i, mesti ada dah dalil. Jadi kalau tak ada dalil, tak boleh pakai sebab tersebut. Walaupun kadang-kadang sebab tu boleh jadi. Jadi ini masalah kita. Kadang-kadang kita tengok wali berjaya kan, kita buat macam ini. Ramai orang datang masjid. Bagus lah. Dan ini formula masjid lain pun buat. Buat. Jadi apakah itu membolehkan sesuatu sebab itu kita gunakan untuk mencapai sesuatu? Sebabnya tak boleh. Tak boleh. Baik, kita teruskan. Lepas itu berkenaan dengan tentang 10 kali yang itu kita dah sentuh. Kita baca riwayat berikutnya. Berkata Imam Muslim, muhaddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتذكر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Terjemahannya daripada Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Awak tahu nampak ni, awak tahu ni Abdullah bin Mas'ud dia daripada Kufah. Awak tahu kalau nampak Ibrahim ni, dia tanya Ibrahim An-Naha'i. Ini semua ulama-ulama Kufah. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah berkata, aku mengetahui ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka, iaitu seorang lelaki yang keluar daripadanya dalam keadaan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah ke syurga. Dia berkata, maka dia pergi dan dia memasuki syurga. Maka dia mendapati bahawa manusia, orang ramai telah mengambil tempat-tempatnya, tempat-tempat mereka. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau ingat zaman yang dulu engkau, yang pernah engkau alami, yakni ketika di dunia? Ingat tak engkau zaman kat dunia dulu? Dia perlu ingat apa? Nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Lepas tu dia kata na'am, ingat lagi. Maka dekat dia dikatakan kepadanya, tamanna, bayangkanlah, cita-citakanlah. Cita-citakan apa? Apa je nikmat kat dunia dulu yang dia masih ingat lagi tu? Dia terus bayangkan saja, tak payah cakap, bayangkan saja. Maka dia membayangkan apa yang dia boleh ingat lagi. Dia puas bayangkan hadis, maka dikatakan kepadanya, maka untukmu, apa yang engkau bayangkan dan cita-citakan, dan 10 kali lipat daripada dunia. Maka dia berkata, apakah engkau mengijik-ijikkan aku sedangkan engkau al-malik, engkau adalah raja? Maka aku telah melihat Rasulullah SAW ketawa sehinggalah jelas nampak di gerahamnya. Jadi ini adalah riwayat yang kedua. Ada beberapa perkara yang mensyarahkan atau mentafsirkan riwayat tadi. Jadi di sini kita dapati bahawa yang tentang 10 kali lipat itu semuanya ada apa? Ada disuruh bercita-cita bayangkan nikmat kat dunia. Jadi biasanya orang-orang ni, lelaki ni akan bayangkan nikmat apa? Nikmat raja-raja yang dia tahu lah dulu. Dengan kerajaan yang luas gini, dengan apa yang ada istana dia yang dia ada boleh mimpi kan. Kalau zaman kita apalah yang kakak punya penikmat, dia cubalah bayangkan. Tapi penat dia nak bayangkan. Subhanallah. Lepas tu tak kawal lah puas bayangkan. Itu kau dapat dan 10 kali luasnya dunia punya surga. Riwayat berikutnya diteruskan, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah ibn Abi Syaibah qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Hammad bin Salama qala haddatsana Thabit an Anas an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru man yadkhul al-jannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yakbu marrah فتدفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدمني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. Terjemahkan dengan sanadnya daripada Anas, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akhir yang masuk ke dalam syurga adalah seorang lelaki yang berjalan sebentar lalu bertiarap sebentar dan dia dipukul oleh api sebentar. Jadi maknanya daripada mana ni? Daripada api neraka. Maknanya dia baru keluar daripada api neraka tu. Sekejap jalan, sekejap merangkak. Yang sekejap lagi api masih lagi pukul dia masih dekat lagi dengan api. Tasfa'uhu maknanya pukul dengan api sampai merubah warna menjadi hitam dan ada kesan ke situ. Itu maknanya tasfa'. Bagaimana dalam surah Isra? Kalla lanasfa'annahu lanasfa'anna linatiyah. Sekali tidak kami akan memukulnya di dengan apa, dengan dia punya kubun-kubun itu. Maknanya lanasfa'anna tasfa'urunna Jadi maknya sebelum tu dia memang ada kat dalam hatinya neraka. Maka apabila dia menyeberangi, dilepas daripada api neraka, jadi Zahir berada di sini, dia dekat mana? Dekat atas. Dekat atas sirat tu baru nak lepas. Apabila dia lepas, jawa Zahir letak patah ilaiha, dia pun berpaling kepadanya. Berpaling kepadanya, dia lihat, dia tengok belakang, lalu dia berkata, dia berdoa, segala maha suci yang telah menyelamatkan aku daripada engkau. Jadi dia ingat Tuhan dia sebenarnya. Maknanya dia masih orang Islam lagi. Jadi dia kata, maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripada engkau. Dia gembira. Lalu dia sambung lagi, sesungguhnya Allah telah memberikan aku sesuatu yang tidak diberikan kepada seseorang pun daripada al-awwalin, daripada orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang ataupun orang-orang yang akhir. Maknanya aku telah mendapatkan sesuatu yang amat besar. Ini semua orang tak pernah dapat, aku seorang dapat. Ingatkan anak tu, ingatkan dia lah yang selamat dalam negara seorang kan, yang selamat. Dia tak tahu yang dia orang yang keberapa kan? Jadi dia bukan nak buat bohong, tetapi itulah yang dia sangka. Selama suka sangat keluar daripada neraka tu, dia kata macam tu. Jadi inilah dahsyat. Jadi orang yang telah apa ni, tersangat apa ni, di overcome oleh perasaannya tu, lalu dikatakan demikian. Lalu bila dalam keadaan itu dia dinampakkan pokok faktor fa'lu lahu syajarah, yang ini pokok surga. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dengan pohon ini supaya aku dapat berteduh di bawahnya, dengan di bawah teduhnya, dan aku dapat minum daripada airnya. Dekat itu ada air dan ada teduh, dia nak minta Allah SWT dekatkan supaya dia dapat nikmat ini. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, kemungkinan apabila aku berikan engkau apa yang kau minta ini, engkau akan minta selain daripadanya. Kau minta lain pula. Maka dia berkata, tidak wahai Tuhanku. Dia kata tidak. Dan dia pun berjanji kepada Allah SWT tidak meminta selainnya. Apa yang dia minta, cuma nak dekat-dekat pohon tadi saja. Warabbuhu ya'ziruhu, dan Tuhannya memaafkannya kerana dia telah melihat apa yang dia tidak sabar lagi. Dia telah melihat apa yang dia tak dapat sabar darinya. Ma'ala sabra lahu alaihi, dia tak sabar nak tengok pokok tu nak berteduh kat situ. Maklumlah dah berapa lama daripada nak lepas daripada api neraka tu dia minta. Maka Allah SWT pun mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Fayastazillu yudhilliha wa yashrabu min ma'iha, dia pun berteduh di bawah teduhnya dan dia pun minum daripada air di pohon tadi. Tumma turfa'u lahu syajaratun ya ahsanu min al-ula, kemudian diangkat di hadapannya sebuah pohon yang lebih baik daripada yang pertama. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dengan pohon ini supaya aku dapat minum daripada airnya dan aku dapat berteduh di dalam teduhnya. Aku tak akan minta selain itu. Maka beriman Allah SWT, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku kau tidak akan meminta selain daripadanya? Maka dia berkata, la'alli in adnaituka minha tas'alni ghairaha. Allah SWT berfirman, mungkin engkau apabila aku dekatkan engkau dengan pohon ini, engkau minta selainnya. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, dia pun berjanji kepada Allah tidak akan minta selain daripadanya. Wa rabbuhu ya'ziruhu, dan Tuhannya pun memaafkannya, yakni memberikan. Sebab dia telah melihat, mala sabra rahu alaihi, dia tidak dapat sabar daripada apa yang dilihat tadi. Fayu'anihi minha, faya tazullu min dilliha wa yasrabu min ma'iha, thumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu min al-ulayain. Lalu dia pun berteduh di bawah teduhnya, dia minum daripada airnya, kemudian dibawakan pula lagi satu pohon dekat dengan pintu syurga, di sisi pintu syurga yang lebih baik hebat daripada yang kedua sebelum tadi. Ulayai. Fayaqulu Allah, maka dia berkata, wahai Rabb, adni min hadhihi bi astaghilla bi dhilliha wa ashrab min ma'iha la as'aluka ghayraha. Wahai Tuhan, aku dekatkan aku dengan yang ini pula supaya aku dapat berteduh di bawah teduhnya, aku minum daripada airnya, aku tidak minta selain daripadanya. Maka Allah SWT berfirman, fayaqul ya ibn Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha qala bala ya rab hadhihi la as'aluka ghayraha. Wahai anak Adam, tidakkah engkau telah berjanji padaku tidak meminta selain daripada ini? Dia kata, bahkan wahai Tuhanku, ini je, aku tak minta selain daripada itu. Nak pergi kat pohon lagi, satu lagi bagus je. Padahal dah dapat dah kedua, dah dapat lain. Tapi dia tak tahan, pasal pohon dia lebih hebat lagi. Warabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma'la sabra lahu alaihi. Dan Tuhan yang apa? Memaafkannya. Kerana dia telah melihat apa yang dia tak dapat sabar lagi. Fayulini minha fa'idha adna'u minha fayasma'u aswata ahli jannah fayaqul ay rabbi adkhilniha. Maka dia pun didekatkan kepada pohon ini, pohon yang ketiga. Apabila dia dekat dengan pohon ini, dia pula mendengar suara-suara ahli syurga. Adakah suara dengan jalanan gembira ke? Tadi sama gembira syurga. Jadi dia kata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalamnya. Jadi lepas satu-satu akhirnya nak, dia nak masuk. Saya pun, jadi Allah berfirman, ya ibn Adam, ma yasrini minka ayurzika anu'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Qala Rabb, qala ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai anak Adam, apakah yang dapat memutuskan permintaan engkau daripada aku? Apakah engkau tengok kalau aku berikan engkau dunia dan sepertinya sepertamanya? Maka dia berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau mengijik-ijik aku sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam? Fadahika Ibn Mas'ud, maka Ibn Mas'ud pun ketawa. Maka dia berkata, ala tas'aluni mimma akhad. Apakah kamu tak nak tanya aku kenapa aku ketawa? Faqalu mimma tadhhak. Maka mereka pun berkata, kenapa kau ketawa? Qal hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu telah ketawa. Faqalu mimma tadhhaku ya Rasulullah. Maka mereka berkata, kenapakah engkau ketawa wahai Rasulullah? Ketawakan apa? Maka Nabi SAW bersabda, min dhahiki rabbil alamin hina qal atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Nabi SAW bersabda, aku ketawa sebab ketawanya Tuhan sekalian alam apabila dia berfirman, apakah engkau mengejek-ejekkan aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam. Jadi apabila lelaki itu cakap begini, apakah yang Allah SWT lakukan? Allah SWT telah ketawa. Saya pun, maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku tidak mengijik-ijikkan engkau, tetapi aku maha berkuasa atau maha berkuasa atas apa yang aku kehendaki. Alakini ala ma'asyahu qadir. Jadi selepas itu semua orang lewatkan hadisnya kan, akan ketawa tanya pula sama dia. Ini namanya Musalsal. Hadis Musalsal. Mungkin ini ada hadisnya. Tapi hadisnya hadis sahih. Ada pun hadis yang salam-salam-salam. Ada kan? Hadis salam-salam. Bukan diterbang dan sebagainya. Itu semua tak ada kan? Tak ada. So, boleh check. Bukan internet pun sekarang orang boleh check. Hadis Musa Fahar sudah perlu tak betul. Korang-korang Nabi salam-salam sahabat. Sahabat ni salam dia pada syekh-syekh. Jadi semuanya tak? Semuanya salam. Jadi aku salam-salam-salam sampai salam-salam. Orang tengah pun hebat lah. Ini ilmu mesti bagus ni. Syekh ni mesti bagus ni. Yang penting dalam ilmu hadis ada tak benda macam itu? Jawabnya ya. Ada, namanya mutasal. Mutasal yang bersambung-sambung. Jadi dengan perbuatan, kadang-kadang dengan ketawa lah, kadang-kadang dengan senyum lah, kadang-kadang dengan tepuk tangannya lah dan sebagainya. Hadis mutasal ni apa faedahnya? Dia kuat lah, kerana dia memberitakan apa? Satu sifat dengan secara zahir. Bukan hanya riwayat biasa je, tapi dengan asli sekali. Dia adalah satu kekuatan yang kata. Tapi dia terus-terus sana, kalau sana dia lemah, penipu-penipu juga. Jadi hadis yang terakhir ini, hadis yang panjang ini, dia kita dapati mencarakan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Tapi semaknanya sama, betul? Berkenaan dengan lelaki terakhir yang masuk api, masuk syurga, yang akhir keluar daripada api neraka. Dan itu semua kita dapati daripada sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui orang yang terakhir masuk syurga. Okay, kita lihat apa yang dicarakan di Imam Nawawi sebentar. Okay, di dalam hadis ini sabda Nabi SAW, maka Allah SWT telah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Oh, bukan, eh? Firman Allah SWT, Fayaqulu Allah Ta'ala yudhika an wa'fiyaka dunia wa mitlaha ma'aha. Apakah kau akan reda kalau aku berikan engkau dunia ini dan sepertinya bersama. Jadi dapat dua dunia. Dan di dalam riwayat lain pula, apakah engkau lemah kalau engkau mendapat seperti mulki min muluki dunia. Mulki milik kekuasaan daripada kekuasaan dunia. Jadi dua kali kerajaan dunia. Ini itu nikmatnya. Itu dalam riwayat lain. Maka dia berkata, aku redha wahai Tuhanku. Ini tak disebutkan ya, tapi ini ada dalam riwayat lain, kata Imam Nawawi. Maka dia berkata, la kadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Aku redha wahai Tuhanku, lalu Allah pun berkata, engkau dapat yang demikian itu dan sepertinya. Lalu dia berkata pada yang kelima, Rabbi tu Rabbi. Lalu dia berkata kelima kali je, dia berkata, aku reba, wahai Tuhanku. Nak dapat apa? Lima kali. Maka Allah pun berfirman, itu untuk engkau dan 10 kali sepertinya. Jadi kata Imam Nawawi, ringkasnya ni pun tak ada ta'aruf, tak ada perkanggahan. Ini kita nak panjang cerita dan pasal bab ni boleh baca sendiri kalau yang ada. Dan ada kita. Dan sabda Nabi SAW, ini pun kita dah terangkan sebentar Pak Una. Sabda Nabi SAW kerana dia telah melihat apa yang dia tidak sabar, dia tidak sabar atasnya. Sabrarahu alaihi ma'nahu anhu, eh? Yang dia tak sabar lagi daripada yang mana. Jadi kalau ha maknanya nikmat. Ini kita tak nak panjangkan juga. Okay, mungkin kita lihat apa tu dalam lafaz hadis tadi. Ada kalimah mayak perlu. Apakah yang akan memutuskan aku daripada engkau? Kata-kata ni Allah SWT. Allah kata kepada lelaki tadi, apakah yang akan boleh buat aku putus daripada engkau? Maknanya kata bila nak stop, minta lagi. Jadi apakah ini boleh dalam hukum? Yang ini Allah putus daripada hambanya ataupun hamba putus daripada Tuhannya. Sebab kalau dia jawab, boleh, ya Allah. Nah, aku tak nak minta lagi. Kau kasi aku gini, aku tak nak minta lagi. Boleh tak macam itu kita jawab kan? Kalau orang kita ditanya soalan macam tu, jawab tak, tak boleh. Kita orang apa tu tak boleh lepas daripada bergantung dan meminta kepada Tuhannya. Jadi soalan ini bukan makna macam tu. Kerana seorang hamba itu sentiasa akan meminta pada Tuhannya, walaupun kita katakan dia dah tak perlu apa-apa lagi. Sebab tu sebagian orang-orang yang salih, bila doa dia kata, "Wahai Allah, aku tak apa ni, tak risaukan istijab baca doa. Doa aku ni diampun, diterima, dikabulkan. Tapi aku risau adalah aku tak dapat taufik untuk berdoa. Kenapa? Kerana diterima doa ataupun tidak ni, apakah maknanya dah terima doa ni nanti tak doa lagi? Sebab apa? Seorang hamba itu mesti sentiasa minta kepada Tuhannya. Yang penting sekali, yang paling penting untuk seorang hamba itu adalah jangan sampai dia tak nak doa lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita faham dua jenis doa tu, doa mas'alah dengan doa ibadah. Doa ibadah tu maknanya segala yang disukai diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat pahala, itu semua ibadah dan dia adalah doa. Satu malam lepas salat, orang baca Allah menjelaskan salam, itu minta apa-apa? Tak minta apa-apa pun kan? Orang cuma puji Allah SWT, doa tak tu? Dalam istilah dia adalah doa. Allah tahu tak? La ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku wa lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir. Doa. Tapi tak minta apa-apa pun, cuma kata kan? Keesaan Allah SWT, betul? Itu semua adalah doa saja. Tapi macam mana boleh itu semua adalah pujian kepada Allah SWT ataupun menerangkan mengagungkan Allah SWT, tapi dia doa. Kerana Nabi SAW pernah berkata, bersabda bahawa sebaik-baik doa pada hari Arafah ni yang aku dan Nabi sebelum aku baca adalah apa? La ilaha illallah wa daulah syarih kalau tahu mutu alhamdulillah tu isi yang tadi. Dan dia doa, kata Allah, kata Nabi SAW, dan dia sebaik-baik doa. Tapi tak ada pun minta apa-apa. Jadi kita faham kat sini bahawa doa tu tak mesti minta sesuatu. Dan yang doa minta sesuatu, doa juga. Tapi tu doa ni masalah, yang ni doa al-ibadah. Jadi semua jenis doa tu tak boleh. Mesti ada dua syarat, mesti ikhlas dan juga mesti ikut syariat, mesti ikut sunnah. Jadi sebenarnya yang dikatakan dekat sini bukanlah untuk memutuskan seseorang hamba tu daripada Tuhannya, bukan macam tu. Tetapi untuk apa? Dia tak lagi minta macam tadi lagi lah, minta. Allah kata, aku akan berikan engkau ini dan engkau tak akan minta lagi. Itu maksudnya. Jadi Allah pun berikan dunia dan sepertinya. Lalu dia pun berkata, apakah kau main-mainkan aku? Kita dah carakan apa makna kau main-mainkan aku. Sedangkan engkau tuan sekalian adalah maknanya janganlah main-mainkan aku. Aku tak layak dapat macam ini. Itu salah satu daripada takdiran. Baik. Kata Imam Nawawi, kata Nabi SAW, mereka berkata, kata-katanya, mereka berkata, kenapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, aku ketawa daripada ketawanya Tuhan sekalian. Ini paling jelas, tak boleh lagi kita nak cakap apa lagi. Nabi SAW kata, aku ketawa disebabkan ketawa Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya Rasulullah SWT ketawa, tak ada. Ini aku ketawa disebabkan ketawanya Allah SWT. Itu lebih kuat lagi menisbatkan bahawa yang berlaku tu adalah ketawa. Jadi Nabi SAW dapat ni daripada wahyu. Nabi SAW tak ada ketika itu, tapi dia dapat daripada wahyu bahawa Allah SWT ketawa ketika itu. Dan Nabi SAW pun ketawa. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fadfadamna ma'na zahiki minallah ta'ala. Kami telah memberitahu, telah terangkan makna ketawa daripada Allah ta'ala, bahwa wahuwa ar-ridha wa rahmah wa iradatul khair. liman yasha'u liman yasha'u rahmatahu min ibadihi wallahu a'lam. Jadi tahu Allah SWT itu adalah ridha-Nya Allah SWT, rahmatnya Allah SWT, dan iradah kehendaknya untuk memberi kebaikan kepada siapa yang dihendak, dan rahmatnya daripada hamba-hambanya. Jadi ridha kita tahu tak sama dengan ketawa. Ketawa satu hal, ridha satu hal. Rahmat satu hal, ketawa satu hal. Kehendak kebaikan satu hal dan ketawa satu hal lain. Bukan sifat yang sama. Dalam bahasa Arab ni semula lain. Tapi mungkin konsekuensinya sama juga. Dapat nikmat juga. Tetapi dia tak bermakna sifat itu sama. Sebab tu Asy'ariyah ni, mazhab mereka dalam akidah, sifat-sifatnya sebenarnya dia kumpulkan kepada beberapa aja, iaitu 7 sifat. Yang sekarang kita namakan 20 sifat tu dia campur dengan opposite-opposite lah. Kata ada 7 sifat. Dia dengan Maturidiyah sama 7 sifat. Jadi antaranya wujud tidak bakar kalau betul daripada kami on apa lagi basirun mutakan limon wadahnya tak masuk dalam sini. Kata apa lagi kudra irada, kudra irada ketujuh ini tak ingat. Jadi kudra untuk kudra tu semua sekali, ciptaan, apa semuanya, nikmat, beri turun hujan dan apa semuanya, mengazab semua bawah mana? Kudra. Dan iradat pula apa-apa lagi pun masuk juga dalam mesti ada masyia, mesti ada terendah. Kita putusnya dekat situ, dan dia mesti alim. Itu semua pakai akal dunia, bukan pakai Quran dengan hadis. Lepas tu dia ambil Quran dan didalilkan kepada sesuatu. Itu manhaj mereka. Jadi ini semuanya tertolak Kita katakan kalau Asy'ariyah ni tertolak. Tak boleh dibawa oleh hadis ini. Tak boleh ditanggung oleh hadis ini. Baik, ada satu lagi daripada hadis ini, iaitu terakhir sekali, lepas terakhir, iaitu firman Allah SWT, sesungguhnya aku tidak mengizinkan engkau tetapi aku maha berkuasa atas apa yang aku kehendaki. Walakinni ala ma asya'u qadir. Jadi persoalannya boleh tak kita katakan bahawa Allah SWT maha berkuasa atas apa yang dia kehendaki? Boleh ke kita tak boleh? Secara mutlak? Boleh. Boleh. Apa dalilnya boleh? Tak. Tapi betul-betul. Ini alama asya'u qadir. Aku berkuasa atas apa yang aku kehendaki. Tapi ha, boleh tak boleh? Kita kata bahawa Allah SWT mengkendaki berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Boleh Dan ini sepuluhnya hadis ni lah. Awak jumpa tak macam ini dalam Quran? Lepas macam ini dalam Al-Quran. Sikit-sikit pun jadilah. Tak apa Quran banyak-banyak pun sikit-sikit. Agak-agak ada tak lapan macam ini dalam Al-Quran? Wallahu ala ma yasha'u qadir. Ada tak? Wallahu bi kulli syai'in qadir. Itu yang ada. Allah SWT maha berkuasa atas apa-apa juga. Atas segala sesuatu. Bukan, maknanya Allah berkuasa bukan tergantung kepada apa yang dia hendak. Macam hadis ni. Tapi dalam Quran semua, Allah berkuasa atas apa saja. Atas apa saja. Jadi dalam ni, yang dalam lapan ni cuma ada kat dalam hadis ini. Sebenarnya ada lagi satu dalam Quran. Hampir terlupa macam yang ni. Kalau kita pening kan, yang penting awak tak jumpa melainkan lapan dalam Quran, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang ni dia tidak sangkutkan, dia tidak gantungkan kekuasaan Allah SWT atas apa yang Allah kehendaki. Agak-agak ada juga lah. Kenapa awak tak jumpa dalam Quran macam ni? Ada masalah tak lapan ni? Mestilah ada. mesti ada. Cuma kita nak fahamkan lagi. Sebenarnya tak boleh kita cakap dalam khutbah apa, dalam kata-kata sesungguhnya Allah atas apa yang dia kendaki dia berpuasa salah. Apa hukumnya? Salah. Kenapa salah? Ha, mesti nak kenapa salah. Ada dua sebab. Pertama, dia bersalah dengan Quran. Kerana Quran semua tak datang dengan lafaz itu. Nanti ni lafaz ni datang dalam hadis. Ha, nanti kita terangkan ya, kenapa dalam hadis ni, apa maknanya. Kemudian satu lagi, lafaz ini maknanya Allah SWT bila dia nak sesuatu, baru dia berkuasa. Kalau dia tak nak sesuatu, dia tak berkuasa. Kat dia saya dia seolah-olah apa yang Allah suka, baru Allah buat. Yang berlaku sini, yang tak bagus ni semuanya Allah tak buat. Jadi ini mazhab siapa? Mazhab Qadariyah. Jadi sebab itu kata ulama, lafaz ini memang tak ada. Kalau kita tengok, kalau kita perhatikan ulama akidah ni, diorang perhati, diorang tengok lafaz-lafaz ni ada makna ni semuanya. Dan apakah bahaya di dalam makna-makna lafaz-lafaz itu. Orang awam ramai itu tak perasan. Jadi ada orang yang cakap-cakap, kita dengar pun sedap-sedap. Saya sebenarnya maknanya ada problem. Doa-doa seperti ini kita ingat bagus, sedap, boleh nangis apa semuanya. Tapi maknanya ada problem. Jadi ini antara macam kita ada baca dalam kitab Dr. Tu, Dr. Ibadah, dia cakap sesungguhnya Allah itu apa ni, tiap benda yang dia buat itu apa ni, dia bijaksana, dia maha bijaksana, dia buat apa yang dia yang dikendaki. Sama ada benda tu ada apa ni, ada sebab, ada hikmah, ataupun dia sajalah buat sampai macam itu. Kalau boleh baca ni dekat buku Halal wal Haram, itu sebab tahu kat depan-depan ni. Kalau kita baca apa masalah dia ni, Allah berkuasa atas semua. Dia nak kena sebutkan Allah punya apa ni, authority dalam menetapkan sesuatu hukum dan sebagainya, sampai dia tak perasan bahawa dia telah keluar kepada sesuatu bahaya, iaitu akidah yang salah, bahawa Allah SWT buat sesuatu walaupun tak ada hikmah. Mana boleh tak ada hikmah? Yang ini saja-saja dia Allah nak apa ni, nak hukumkan benda tu macam itu. Itu adalah satu tuhmahan terhadap Allah SWT. Semua benda yang Allah hukum syariatkan, semuanya ada hikmah, baik yang syar'i atau muqaddari. Semuanya ada hikmah, sama ada kita tahu ataupun tak tahu. Okay. Jadi di dalam lafaz ini, dia mempunyai sesuatu makna bahawa Allah SWT bila dia tak suka, dia tak sekarang, dia tak berkuasa. Baik, kemudian bagaimana dia boleh ada dalam hadis ini? Kerana dia tak keluar sebagai satu kata-kata yang mutlak, yang umum. Tetapi dia ada kena-mengena dengan sebelumnya bukayat. Sebab Allah SWT berfirman, bapak lihat, kita pun hadis, baca betul-betul, teliti, baca 10 kali baru keluar benda ni. Innilah astahzi'u minka. Aku sesungguhnya tidak mengejek-ejekkan engkau. Tetapi aku, apa yang aku kehendaki, berkuasa. Ini adalah jawapan kepada apa? Kemuskilan lelaki tadi. Bolehkah aku dapat ni semuanya? Boleh aku dapat sini? Ini main-main ni lah. Jangan main-mainkan, wahai Allah. Aku akan buat. Ini bukan umum. Tetapi adalah untuk yang tertentu. Sama macam Quran dalam satu surah, Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Ya buli man yasha ila tau. Ya buli man yasha ila tau. Wa ya buli man yasha ul-zukur. Al-zawmituhum zukrana wa inata. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ ba'di ma qanatu wa yansuru rahmata wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ardi wa ma baththa fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Ini yang cerita ya. Allah, kepunyaan Allah apa yang di langit yang di bumi, dia menciptakan apa yang dia suka, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia menciptakan sebagian tu lelaki, lukora, dan dia ciptakan sebagian tu perempuan, dan dia ciptakan sebagian tu lelaki. Au izawi dhum dhukran dan wajinah, kan kadang-kadang dicampurkan lelaki dengan perempuan. Ada ya? Tapi campurkan selain ini kedua-dua alat dia ada. Al-Jabun Zufra Anawa Inasa Waya Ja'al Umayya Syahu Akhima. Dan dia jadikan siapa yang dikendaki mandul. Inahu Ali Muqadir. Dan dia maha mengetahui, maha berkuat. Dalam pasal ni awak akan jumpa Inahu Ali Muqadir. Siapa kaji Al-Quran, awak tengok Inahu Ali Muqadir, awak tengok dia dekat mana. Mesti dia dekat tempat-tempat tertentu je. Bukan semua ada Ali Muqadir. Baik. Lepas tu wahul lagi dengan zilul ghaitha, dan dia lah yang menurunkan hujan. Minta di masalah tu selepas mereka putus asa, dan dia menyebar luaskan rahmatah. Ini dia daripada sudut hujan lepas hujan tu. Wahul wali yul hamid, dan dia lah wali, dan dia maha terpuji. Terpuji. Wa min ayatihi, kan antara tandanya yang tadi tulisan Allah SWT, khalqus samawati wal ardh, ciptaan langit-langit dan bumi, dan apa yang dikeluarkan, diciptakan daripada keduanya, daripada apa? Dapat binatang-binatang. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ini dia. Dan dia untuk mengumpulkan semuanya, yakni apa dia, langit, bumi dan binatang-binatang itu semuanya, apabila nak mengumpulkan mereka-mereka ni semua, apabila dia kehendaki, dia berkuasa. Nampak? Ada umum kat sini, apa-apa dia kena-mengena dengan sebelum tu. Dia kena dengan sebelum tu. Maksudnya, dia bila yang dia nak tu, tentang apa benda? Tentang semua benda ke? Tak, tentang nak kumpulkan langit dan bumi ni, bila nak ada kiamat, dia nak kumpulkan dasbah ni semuanya, bila dia kehendaki, dia berkuasa. Bukan maknanya lain, dia tak berkuasa. Macam dia dikenalkan sebelum itu. Tapi awak tak akan jumpa umum-umum mutlak-mutlak wa wa'ala ma yasha'u qadir. Allah berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Sebab tu ada sebuah kisah berkenaan dengan salah faham terhadap akidah ini. Bahawa ada seorang badui. Seorang badui, dia lalui satu buah kampung yang orang-orangnya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Jadi dia tambatkan dia punya unta tu kat luar masjid, dia solat ke apa, lepas tu hilang unta dia. Lepas tu dia cari tak jumpa. Dia datang, dia unta kena curi lah, dia tambat, dia kena curi. Lepas tu dia jumpa kat dalam masjid tu, lepas tu seorang syekh, nampak macam orang yang berilmu. Lepas tu dia pun berkata kepada syekh tersebut, wahai syekh, doakanlah untuk aku ni, sebab untuk aku dah hilang. Boleh lah minta orang doa ya? Boleh. Kemudian syekh tu pun berdoa. Dia doa ni Allah dengar, bagus. Wahai Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki unta orang ini hilang, maka pulangkanlah unta tersebut kepada lelaki. Macam mana doa ya? Wahai Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki unta orang ini hilang, maka pulangkanlah doa unta orang ini kepadanya. Maka kata orang badui kepada syekh tersebut, ya syekh, la ahtadu ila du'a'ik, aku tak perlu kepada doa kau. Kenapa dia tanya? Kenapa kalau Allah tak kehendaki unta aku dicuri, lepas tu dia dicuri entah silap hari bulan, bila dia tak kendak, bila dia tak kendaki, bila dia kendaki usaha aku untuk dipulangkan, dia tak dipulangkan. Faham tak? Dia kata apa? Aku takut kalaulah Tuhan tak mahu usaha aku dicuri, dia boleh kena curi. Sekarang dia mahu usaha aku dipulangkan, dia tak dipulangkan. Boleh lah. Macam dengan operasi sama, ada yang boleh Allah dapat, Allah nak tapi tak jadi. Ada yang nak pun tak jadi pun boleh. Jadi ini adalah satu kisah, kisah tengah berkenaan dengan apa ni Muqtazi. Dan dia sampai macam itu sekali. Maknanya dia cuma nisahkan kekuasaan Allah SWT kepada apa yang dia kendaki. Sebab orang yang tidak tahu Allah tak kendaki, tak jadi. Allah tak buat. Kita katakan pakai jihad. pihak ketiga, orang yang rapat kepada kunci tersebut nasihatkan dan sebagainya. Dan itu semua harus dilakukan dalam keadaan tenang, keadaan inginkan kebaikan, bukan dalam keadaan marah, bukan pasal nak hak dan sebagainya. Kalau nak marah-marah, nak hak dan sebagainya, macam mana nak nasihatkan orang? Atau boleh nasihatkan orang marah-marah? Kalau orang tak dengar. Jadi dia pula bangun balik dan sebagainya macam lama makin gaduh. Dia tak boleh juga pakai orang tengah, tak boleh juga orang tengah, nanti mahkamah akan hukumkan. Dan munculnya ada macam-macam. Daripada sekecil-kecilnya tak taat tu, taruh gula tambah lebih ke, ataupun tutup TV ke. Daripada yang kecil-kecil itu sampaikan keluar rumah tanpa izin suami. Sampaikan masukkan orang kalau suami tak izinkan. Dia macam-macam darajat dia. Dan munculnya macam-macam. Dan saya rasa dalam bab ini suami nak kena banyak-banyak sabar pasal dia lelaki. Sebab tu Allah jadikan wilayah kepimpinan pada lelaki. Sebab dia boleh berfikir, dia jarang ikut emosi. Masalahnya kadang-kadang lelaki dia tak macam lelaki, dia macam perempuan. Dan emosi lagi cepat daripada perempuan. Tapi biasanya lelaki tak cepat emosi. Dia fikir dulu. Dia nak cakap semuanya bukan kerana anak dan sebagainya. Dia cakap dalam keadaan yang betul dan seterusnya. Lepas tu dia nasihatkan isterinya. Kemudian dia tengok dulu pun mungkin dia punya salah juga. Dia pun tak balik dari rumah 3-4 bulan juga lah. Ataupun nasib balik lambat dia lantai dia punya hal juga. Jadi ini semua ada kemungkinan. Dia fikirkan dulu dan dia cuba cari jalan penyelesaian. Tak boleh juga kita katakan maka akhirnya adalah perceraian. Dan yang kedua, apa suami ingin mentalak isteri? Nah, ini semua bagi Katolik. Bolehkah dia mentalak isterinya jika dia pernah berzina sebelumnya ketika masa suci? Maknanya apa? Bolehkah dia tolak isterinya jika dia pernah berzina sebelumnya ketika masa suci? Tak boleh. Dia mesti yang waktu suci itu dan dia belum jima, waktu itu yang dia boleh ceraikan. Maknanya misal kata isterinya baru habis head misalnya. Ini hari pertama head. Jadi dia belum bersatu lagi dengan isterinya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan sebagainya, barulah ada problem, baru dia nak ceraikan. Dia ceraikan waktu itu baru boleh. Tapi kalau hari pertama baru lepas haid, dia dah bersetubuh dengan isterinya, lepas tu marah-marah, dia nak ceraikan, boleh tak boleh? Tak boleh, kena tunggu lagi satu round. Tak boleh. Mana boleh, baru betul-betul dengan isteri, lepas tu nak ceraikan dia, mana boleh? Sebab tu tak kasi, Islam tak kasi. Kalau ini cerai dalam keadaan haid, itu tak boleh, tengah masa ini nak ceraikan, tak boleh. Jadi tunggu sampai bersih, dia boleh tahan juga, dia masih marah juga, tak nak dekati isteri dia juga, dia boleh ceraikan. Itulah Allah yang saya terangkan. Kalau soalan dia kena atau tak kena. Yang ketiga, adakah wajib untuk isteri tinggal di rumah suaminya pada masa iddahnya? Bagaimana jika ada kebutuhan hajat? Jadi wajib untuk isteri tinggal di rumah suaminya. Dia tak boleh keluar. Kalau masalah larang, wala yakhrujna. Jangan kita pula keluarkan isteri daripada rumah, melainkan anjaqina bi fahishatin mubayyinah. Dia datang dengan fahishah ni, biasa zina ke ataupun teruk sangat dah. Ada kata-kata dia dah mesti hamun suami ni semuanya, dah campak-campak barang untuk semuanya. Kalau dah macam itu, boleh keluarkan isteri. Tapi kalau tak, mesti tinggalkan isteri. Kenapa? Kerana dia ada iddah. Supaya dalam waktu dia tinggal dengan suami itu, dalam keadaan cerai talak satu ke talak dua itu, supaya dalam masa 3 bulan itu masih ada lagi apa? Ada lagi peluang nak berbaik-baik. La tadri la'allallah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kau tak mengetahui, mungkin Allah akan mencetuskan sesuatu daripada itu. Maknanya timbul balik kasih sayang, menyesal dan sebagainya. Sebab itu mungkin dia sama-sama. Tapi kalau dia ada keperluan nak keluar, iddah ni bukan maknanya tak boleh keluar. Ini bukan iddah mati, itu iddah. Tidak. Ini bukan, ini iddah saja. Boleh keluar macam biasa. Jangan keluar lah cari apa ni, kita husband pula. So, tak boleh. Nak tahu tak? Bahawa wanita yang diceraikan talak satu, walaupun telah diceraikan, tapi teknikal dia mati isteri, suami dia. Mati isteri, suami dia. Suami dia akaku, akaku dihina, paling berhak pada pada dia kalau dia nak balik semula. Jadi waktu tu tak ada orang boleh nak melamar ke masuk minang semua yang haram. Kalau yang dah diceraikan talak sementara tu tak boleh nak dating-dating. Kalau isteri orang lagi tak boleh dating. Yang tuan belum cerai apa-apa. Tapi banyak orang buat. Yang diterangkan dalam Al-Quran bukan yang isteri orang. Yang diterangkan dalam Al-Quran yang diceraikan. Kata Allah SWT jangan. Itu pun kalau dah mati dalam kematian suami itu, itu pun pakai apa jinayah aja. Pakai apa ni, apa ni agaknya dah tiba masanya rantau kahwin. Macam itu. Dia bukan kata apa ni? Bukan direct. Itu pun tak boleh direct. Itu yang apa mati tu? Suami tak boleh direct-direct punya. Apa lagi yang isteri orang? Dalam isi orang SNS dan sebagainya begitu sebab apa ni dekat apa ni. Oh ini tak apalah, ini menghati kita dengan kawan kita dengan dengan orang lain nak keluarkan perasaan. Ada pula apa ni pen ahli panel cakap ni biasa sebab saya kalau kita ni boleh. Cuma kita kena kawal lagi. Ini macam minum marah atau bila nak apa mabuk kena stop. Tapi Islam datang tutup semua pintu-pintu ni. Bahaya. Lepas tu bila isteri pun, suami pun buat habis lah. Dia buat mana lagi lain, dia pun buat dengan perempuan lagi. Jadi, boleh keluar. Macam biasa, macam macam biasa. Tetapi dia tak boleh bersama-sama lah. Sebab dia, maksud kita tak boleh bersama-sama, dia boleh bersama-sama satu rumah. Tak maksud dia boleh bersama-sama satu rumah. Kalau dia boleh satu, maknanya dia habis. Dia dah satu balik, dia dah rujuk. Bujuk mana dapat suami. Itu macam mana nak rekod dekat mahkamah syariah. Itu yang cerita lah. Kalau tak rekod pun dah saya rekod. Okay, yang keempat, masa hijrahnya adalah 30 atau 40 itu maknanya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini ada silang. Pasal bahasa Arab, puruk ni dua-dua boleh. Yang paling bagus adalah 3 kali suci. Bukan 3 kali haid. Sebab dia lagi banyak. Ambil. Macam ni lah, awak tawar. Awak tahu bahawa kita daripada Hajat Aswad. Habis pun Hajat Aswad. Cukup-cukup macam betul lah. Tapi yang sikit tapak pun tak tanya. Betul lah? Sama macam awak cuci tangan untuk wudu, betul lah? Sampai kat situ. Kalau betul-betul kalau boleh draw pakai pen apa ni marker apa. Sampai itu je dah tak wajib. Kasih lebih dengan sikit lah. Supaya dapat semuanya. Dia gila tu kan? Sampai. Sebab tu ulama gunakan kaedah ni dalam macam-macam apa ni masalah agama termasuk yang buat puasa apa ni puasa sahur tu dan kaedah tubuh fikir. Jadi baik apa ni dah apa tu sekarang konsum dia dah ada insaf. Maksudnya kita kena start puasa tu sampai buku maghrib. Jadi fikir tu baru kita minta maaf. Kita baru buka. Yang kelima, apakah si suami mendapati bahawa keselamatannya terjejas atau kehidupannya tidak tenteram disebabkan pernikahan? Apakah hukum jika dengan talak isterinya suami mendapati bahawa keselamatannya terjejas? Kata dikali dengan suami dengan isterinya dengan keselamatan terjejas. Jadi dia perumpak tank ke? Tak tahu eh? Atau kehidupannya tidak tenteram sebab isteri dia kacau dia hari-hari ni. Apa hukum jika yang talak isterinya? Kena balik kepada hukum talak ya. Hukum talak asalnya ada ulama kata makruh, kata ada hadis. Ada kata dia mubah. Dia macam mana hukum dia tak ditukari lah eh. Daripada sudut lain, daripada sudut family dan sebagainya. Dia perlu duit satu hal lagi ya, dah supaya dia kumpul semuanya, dah buat majlis. Tetapi sebab-sebab menceraikan isteri, kalau boleh biarlah ada sebab-sebab yang yang ada maslahat kepada dua belah pihak. Jadi yang biasanya yang dibenarkan tu ada aib ke, ada penyakit ke, dan sebagainya. Jadi tak boleh lagi hidup sama-sama. Itu maksud dia, tak boleh lagi hidup sama-sama. Kalau masih boleh hidup sama-sama, jangan cerai, jangan ceraikan. Kalau perlu sangat, kawin lagi dah satu. Tapi ceraikan tak nak lah, jangan. Tetapi kalau tak pasal tak tenteram apa semuanya, saya rasa hidup ni macam macam air laut lah. Dia ada pasang, dia ada, dia ada turun. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Apa tak buat ni? Saja yang ada dalam dalam kertas ini. Ada soalan lain? Satu ini. Bagi wanita yang menganggap hukum niqab wajib, bagaimana keadaannya dalam ihram? Apakah wajib baginya buka muka, buka muka? Wanita yang menganggap hukum niqab wajib, bukan dia menganggaplah, maknanya dia ikut pendapat ulama lah, bukan dia yang pandai-pandai eh. Dia ikut pendapat ulama dengan dalil dia dah kaji bahawa niqab wajib. Niqab tu kan, niqab ni tutup muka tu. Dan niqab ni buat pengetahuan, bukanlah apa ni, ekstrim dan sebagainya eh. Tak ada. Sebab Nabi SAW kata apa? Janganlah wanita pakai niqab dalam ihram. Apa maknanya? Janganlah wanita pakai niqab dalam ihram. Maknanya sebelum ihram, wanita-wanita zaman Nabi SAW langsung pakai. Atau kebanyakan dia pakai niqab untuk muka. Maknanya itu biasa. Untuk muka sebenarnya dia biasa. Zaman sekarang pakai niqab ni dah terlebih lah. Makro lah apa semuanya. Buat sunnah lah dan sebagainya. Warak sangat dan sebagainya. Tak faham. Tak ada ulama cakap dia, dia makro. Apalagi haram. Kenapa ulama cakap dia sama ada sunat, minimum sunat. Yang ada lebih sikit kata wajib. Baiklah dia kata wajib dalam ihram boleh tak pakai. Jawab kita tak, tak boleh. Sebab Nabi SAW kata jangan pakai niqab. Jadi wajib tak buka muka? Jawab-jawab wajib. Baik, itu hukum hak asal. Hukum asli dia macam itu. Tetapi bila ada lelaki yang ada ni yang bukan mahram, maka dia tutup mukanya. Tapi bukan fix. Macam niqab tu fix. Betul lah sama ada dia. Dia tutup dengan pinsel ataupun dia ketik kan. Jadi apa dia buat? Daripada atas tu ada satu kain lagi orang mau pakai. Dan orang labuhkan dia. Labuhkan ke mukanya. Jangan kena dengan muka lah. Labuhkan. Kadang-kadang kena tu tak apalah kalau terkena. Jadi labuhkan sahaja. Bila lelaki tu tak ada lagi, baru angkat balik sebagai melakukan oleh Aisyah sallallahu anha. Begitu juga dalam solat. Kalau solat kat Masjidil Haram ke kat mana-mana ke depan orang-orang lalu lalang dan sebagainya, waktu solat dia, dia labuhkan. Jadi untuk ihram, saya nasihatkan, pasal ini pun kita kaji dulu, berkaji juga waktu dulu, kita jangan pakai niqab permanent punya. Yang daripada tepi ni kita pakai daripada atas. Oleh kerana dia punya syarat adalah tak nak kena muka, tak nak kena kulit muka, kita pakai macam topi sikit lebih sikit, buat sikit di special punya. Jadi taruh sikit dia punya apa tu, kain tu gini, dia akan terlebih kat, kat belakang. Bila nak anu je, kita turunkan aja. Jadi tak kena muka tu, macam cadar gitu. Itu dia buka. Dan dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dengan itu kita kompromikan antara antara hadis yang melarang dan yang yang memenuhi hadis Aisyah. Kalau bukan hadis pun dia adalah pangkat hadis. So Aisyah faham tak boleh tutup, tak boleh tutup muka ni. Tapi dia juga yang buat macam begini. Jadi ada ada perbezaan antara asal dengan yang mendatang. Lelaki boleh tutup muka, pakai tangan boleh. Pakai selimut tak boleh. Pakai kain ihram semua tak boleh. Sejuk macam mana pun awak, awak boleh lap-lap ke tolak tu boleh. Awak tidur, awak tutup sedap kan tidur nyenyak kan. Itu semua tak boleh mendam. Tak sengaja tu tak tahu kan. Tiba-tiba dia angkat selimut tutup. Orang tak tahu ni. Tak ada. Ya? Tak ada. Rukhsah kena teruk. Sejuk sangat. Ha, boleh lah awak pakai stoking. Kan ada ya pakai topi itu, itu dah dah darurat sangat tak boleh ataupun dalam keadaan itu orang sakit dan sebagainya orang tua dan seterusnya itu kalau tak boleh tak boleh kalau boleh tak boleh. Kemudian dia kira kalau sakit kena jam juga ataupun tak kena Tak kenal. Jawabnya bilang tak kaya. Tak dia belum kaya. InsyaAllah kita berjumpa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.